Tahu, kemari. Makan siang sudah siap. Ya. Ayo kita makan siang. Sebentar. Kenapa dia mengatakan sebentar? Karena dia lebih memperhatikan dirinya. Dibandingkan apa yang diserukan oleh orang tuanya. Ini jiwa individu. Kalau lama-kelamaan, na'udzubillah. Ya, lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Maka dengan jiwa individualis ini akan menumbuhkan ketidakpedulian, ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, akan menghilangkan sikap simpati, akan menghilangkan sikap empati. Sikap simpati itu kita melihat seseorang yang berhasil baik, simpati kita. Sikap empati ketika ada seseorang sedang terkena musibah, kita ikut merasakan bagaimana ia sulitnya, susahnya mendapatkan musibah itu, kita ikut merasakan empati. Tapi dengan medsos sifat-sifat itu kemudian bisa hilang, bisa tidak peduli. Nah, ini sesuatu yang membahayakan. Dan di dalam proses pendidikan, makanya anak-anak kita cegah untuk tidak tidak menggunakan HP, adalah diantaranya untuk menjaga agar anak-anak itu sifat-sifat kebaikannya bisa tumbuh, bisa berkembang, tidak terganggu oleh adanya medsos. Jadi ini diantara hal yang perlu kita cermati dari kondisi ataupun keadaan ketika medsos itu hadir di tengah kita. Juga kita manakala berbicara tentang konten, isi dari medsos itu, isi dari medsos tersebut, maka di antara konten yang berbahaya, penyebaran pornografi itu sangat mudah sekali. Kita tidak tahu, karena yang namanya HP itu kan hanya dilihat oleh sepasang mata orang yang melihatnya. Anaknya mojok, anaknya mengunci diri di kamar, kita tidak tahu apa yang diakses oleh anak tersebut. Waliyadzubillah kalau itu pornografi misalnya. Sehingga banyak orang yang kecanduan, terjerat pornografi ini, sehingga tergila-gila, dan ini sangat sulit untuk menyembuhkannya ba'dallah. Prosesnya itu untuk mengembalikan sehingga anak itu tidak candu kepada pornografi itu sangat sangat sulit sekali. Dan ini tidak tidak terjadi pada kalangan anak-anak dewasa, orang-orang dewasa, tetapi anak-anak usia SD, banyak yang terpapar pornografi ini, Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejelekan yang seperti itu. Kemudian secara konten juga, banyak hoax, yang berseliweran, hoax baik itu berita, banyak macamnya, berita kesehatan, begini dan begini, ternyata hoax, dibantah oleh dokter itu sendiri, tidak benar itu berita, bisa mengobati ini dan itu, ternyata hoax, dalam kesehatan, apalagi di tahun politik seperti sekarang, berseliweran konten-konten negatif, ternyata bentuk gambar pun editan, diedit dan seterusnya. Kemudian juga penyebaran aliran sesat, pemahaman sesat,

Jangan sampai kemudian salafin, na'udzubillah, terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang kita untuk membongkar aib, membongkar cacat, celah, kekurangan, keterbatasan yang itu merupakan sesuatu yang kalau diceritakan yang bersangkutan tidak suka. Maka banyak sekali di dunia medsos uyub, cacat celah itu begitu tersebar. Terlebih lagi cacat celah baik yang sifatnya pribadi, keluarga, dan di medsos berkeliaran cacat celah terhadap waliul amr. Apalagi tahun politik sekarang ini, wah, luar biasa. Cacat celah itu, mencela, mencela, yang apa, yang mendukung 01, nanti oleh 02 disebut kecebong, yang mendukung 02 nanti oleh 01 pengikutnya, pengikut 01 dikatakan kampret. Isinya nas'alullah assalamah wal afiyah. Yang itu semua dari arus politik yang ada. Sehingga, dan yang lebih mengerikan lagi, justru itu terjadi antar kaum muslimin. Kaum muslimin jadi terpolarisasi, terpecah belah. Karena apa? Karena tahun politik, dukung-mendukung. Seharusnya mereka bersaudara. Sesama kaum muslimin seharusnya bersaudara. Nah, ini bahkan di Gorontalo, satu keluarga sudah dimakamkan berapa, 2 atau 3 tahun yang lalu. Sudah dimakamkan, harus digali kuburannya. Karena apa? Karena beda pilihan partai, bayangkan. Luar biasa pengaruhnya, dampaknya. Di Madura, kakak beradik, salah satunya terbunuh. Dibunuh oleh saudaranya sendiri, oleh kakaknya atau adiknya. Dibunuh. Gara-gara pilihan yang berbeda. Luar biasa. Ini dampak demokratisasi. Sudah menyangkut kepada nyawa. Bahkan menyangkut kepada orang yang sudah mati, tidak tahu urusan. Tidak tahu urusan pilpres. Tidak tahu urusan pileg. Ini sampai kuburannya harus digali. Harus digali, dipindahkan. Kenapa? Karena ternyata si anak yang orang tuanya dikubur ini, anaknya ini beda pilihan dengan yang punya tanah. Yang punya tanah di mana kuburannya itu, orang tuanya dikubur di situ, yang punya tanah gak terima, kamu beda partai dengan saya. Gali itu kuburan orang tuamu, pindahkan. Luar biasa. Sampai demikian. Ini warna kelam dari tahun politik. Belum caci maki kepada waliul amr, penguasa muslim. Dan itu dilakukan sendiri oleh kaum muslimin. Begitu berhamburan di media sosial. Aib, uyub, cacat celah, pemerintah diumbar demikian. Luar biasa.